Masalah terbesar kita adalah kita terlalu banyak mengandalkan selain Allah. Padahal yang namanya makhluk itu adalah lemah. Tidak ada daya kecuali Allah memberi kekuatan. Yang diandalkan bernama makhluk itu pasti bodoh. Tidak tahu apapun kecuali diberi sepercik ilmu oleh Allah. Itu makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah fakir. Tidak punya apapun kecuali dititipi oleh Allah. Sesuka Allah. Sementara titipan saja. Dan yang namanya manusia itu pasti berlumur dosa, ditutupi oleh Allah, dan hanya mulia kalau diampuni dosanya. Selama ini kita banyak bersandar dengan yang lemah, bodoh, tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, punya hanya punya dosa. Itulah yang membahayakan dalam hidup kita. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.